Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Masih seputar bahayanya makar iblis laknatullah alaih yang berupaya untuk menenggelamkan, menghanyutkan, menjerumuskan Bani Adam ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Di awal permulaan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Semuanya sujud, para malaikat tersebut. Ternyata ada makhluk yang bangkang, tidak mau sujud, justru sombong dengan ciptaannya. Maksudnya merasa dia diciptakan lebih baik daripada Adam alaihissalam, yaitu iblis laknatullah alaih, yang menggunakan kias yang fasid, kias yang rusak, seraya mengatakan ana khairu minhu, katanya aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gayanya iblis untuk mengelabui, merasa dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Menganggap api lebih baik daripada tanah. Allahul musta'an. Itulah keadaan iblis. Kemudian ternyata Allah Ta'ala ketika mengusir iblis untuk keluar dari surga, iblis meminta permintaan agar ajalnya diakhirkan. Paham ya? Agar ajalnya ditunda sampai hari kebangkitan. Dan Allah Ta'ala penuhi. Allah Ta'ala penuhi. Allah Ta'ala berikan apa? Enam penundaan apa petak? Penangguhan waktu tersebut sampai hari kebangkitan. Dalam kondisi seperti itu, iblis bersumpah demi Allah, demi Rabb, karena mengakui Allah Ta'ala adalah Rabb. Cuman pengakuan rubiyah ya. Nah, sungguh aku akan membuat Bani Adam tersesat, melenceng, menyeleweng dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Itulah keadaan iblis. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan ayat yang ke-19 ini surat Al-A'raf. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya neraka jahannam dipenuhi dari kalangan jin dan manusia, dari kalangan manusia yang mengikuti langkah-langkah iblis laknatullah alaih, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu Hawa di surga. Makanlah kalian berdua sesuka kalian, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Ditanbih, kasih peringatan. Paham ya? Nah, karena kalau mendekati pohon tersebut kemudian makan dari buah pohon tersebut, kalian akan termasuk orang-orang yang dolim. Sudah dikasih ultimatum peringatan. Tapi lihat bagaimana liciknya, bagaimana ngerinya busuk bisikan iblis laknatullah alaih, laknatullah alaih, hingga apa? Adam alaihissalam dan Hawa termakan syubhatnya. Gayanya luar biasa. Gayanya iblis luar biasa, mengatakan kami adalah sebagai nasihat, bayangkan. Jadi bentuknya menjerumuskan Adam alaihissalam dengan Hawa dengan bentuk apa? Nasihat. Dengan bentuk apa? Nasihat. Seakan-akan pemberi nasihat itu, seakan-akan. Cuman ya, tafsirannya Qala al-fasirun athabahumullah, ya Adam uskun anta wa zawjuka Hawa al-jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu, yaitu Hawa, ini istri Adam alaihissalam, di surga. Fakula min thimariha haitsu syi'tuma, makanlah dari buah-buahnya sesuka kalian berdua. Bayangkan, kenikmatan demi kenikmatan. Tapi dikasih peringatan ultimatum, wala ta'kula min samaratin syajarah. Tapi kamu jangan makan, kalian berdua jangan makan dari buah pohon ini. Ayyanaha lahuma. Allah Ta'ala menetapkan pohon tersebut untuk apa? Mereka berdua. Sebagian mereka nampak mufassirun menjelaskan, yaitu syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi. Naam. Fa'in fa'altuma zalik kuntuma minadh dhalimin almutazawizin hududallah. Kalau kalian berdua, naam, kalau kalian berdua justru melakukan perbuatan tersebut, maksudnya makan dari buah tersebut, kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang melampaui dan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana nah praktek daripada apa? Iblis dalam merayu, membujuk. Allah Ta'ala menyatakan, fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiya lahuma ma muriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini bujukannya, rayuannya. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20. Kemudian mulailah setan iblis mulai membisik-bisiki. Siapa yang dibisikin ini? Adam alaihissalam dan istrinya, itu Hawa. Untuk apa? Agar mereka berdua tersingkap auratnya. Paham ya? Yang semula tertutup auratnya. Waqala, seraya iblis mengatakan, tidaklah Allah Ta'ala melarang kalian berdua itu, tidak Rabb kalian berdua itu melarang kalian berdua mendekati pohon tersebut. Karena apa? Melainkan agar kalian menjadi apa? Ini larangannya. Jadi larangannya ini iblis membuat apa? Membuat samar gitu ya. Jadi Allah Ta'ala tidaklah melarang kalian berdua, melainkan apa? Melainkan karena jangan sampai kalian berdua itu menjadi apa? Menjadi na'am barakallahu fikum malaikat katanya. Dan jangan sampai kalian berdua termasuk orang yang kekal di dalamnya. Jadi maksudnya diputar balikan faktanya. Kalau kalian ternyata makan, kalian akan menjadi malaikat. Dan kalau seandainya kalian makan, kalian kekal di dalam surga. Coba siapa yang tidak ingin kekal di dalam surga? Coba siapa yang tidak ingin menjadi malaikat? Makhluk yang paling dekat, makhluk yang senantiasa taat. Ini termasuk apa? Memutar balikan fakta. Allah Ta'ala mengatakan, jangan dekati pohon tersebut. Karena kalau kalian dekati pohon tersebut, kalian akan tersingkap auratnya. Paham ya? Ternyata apa? Iblis pandai dalam merayu. Iblis mengatakan, tidaklah Rabb kalian berdua itu melarang, melainkan apa? Melainkan agar kalian itu nanti tidak menjadi dua malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Jadi kalau kalian mau kekal, mau jadi malaikat, makanlah itu loh. Itu intinya. Paham ya? Diputar balikan fakta. Kita lihat bagaimana kejadian berikutnya. Qala al-mufassirun asbahumullah, penjelasannya dulu kita baca. Fa'alqa syaitanu li Adam wa Hawa waswasah. Maka mulailah setan memberikan bisikan-bisikan kepada Adam dan Hawa, liqa'ihima fi ma'siyatillah bil akli min tilka syajarah allati nahahumallahu anha. Iblis, setan, mulailah memberikan bisikan-bisikan kepada Adam dan Hawa agar terjatuh mereka berdua ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemaksiatannya? Yaitu memakan buah dari pohon tersebut. Paham ya? Yang Allah Ta'ala melarang mereka berdua. Bayangkan. Kita lihat. Litakuna akibatuha akibatuhuma inkishafa masutira min auratihima. Yang akhirnya, kita lihat ini. Yang akhirnya menjadikan mereka berdua akibatnya, hasil daripada karena makan dari buah tadi itu, tersingkapnya tersingkapnya apa-apa yang sudah ditutup dari aurat mereka berdua, tersingkap, terbuka auratnya langsung. Bayangkan itu. Berarti apa? Berarti ini hukumannya. Allah Ta'ala sudah melarang, jangan dekati pohon tersebut. Karena kalau memakan dari buah pohon tersebut akan tersingkap auratnya. Ternyata malah apa? Kena bujukan iblis laknatullah alaih. Naam. Lihat di sini. Wa qala lahumā fī muḥāwalatil makr bihimā. Kita lihat. Iblis berkata kepada mereka berdua, siapa mereka berdua ini? Adam dan Hawa dalam keadaan apa? Berupaya untuk bikin makar. Ini lihat. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa dalam rangka apa? Membikin atau memberikan makar. Ayo kita lihat. Inna manahakuma rabbukuma 'anil akl min samari hadhihi syajarah min ajli alla takuna malakain, gayanya. Sesungguhnya Rabb kalian itu melarang kalian makan dari buah ini, dari buah pohon ini. Kenapa? Min ajli, karena dalam rangka agar kalian berdua tidak menjadi malaikat. Bayangkan itu. Pandainya menipu. Jadi iblis ngomong, kalian berdua itu dilarang karena kalian berdua biar enggak jadi malaikat itu loh. Pertama, kedua, wa min ajli alla takuna minal khalidin fil jannah. Yang kedua, dan agar kalian berdua tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga. Itu ditakut-takutin itu. Jadi Allah Ta'ala melarang kalian berdua itu tujuannya biar kalian itu tidak kekal di surga dan biar kalian berdua tidak menjadi malaikat. Nah, akhirnya kan terbawa suasana, terbawa apa? Nah, pengaruh iblis tadi itu. Kita lihat bagaimana ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bayangkan ini. Iblis berani sumpah di sini. Akhirnya iblis sumpah kepada mereka berdua. Demi Rabbku, sumpah. Berani sumpah. Sudah keliru di atas kebatilan, sumpah lagi. Coba siapa yang enggak tertarik coba? Memutarbalikkan fakta, takdzibul haqa'iq namanya. Sumpah mengatakan kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat kalian berdua. Bayangkan bentuknya memberi nasihat, padahal memberikan syubhat di situ. Allahumma musta'an. Jadi menjerumuskan Adam dan Hawa dengan bentuk apa? Seakan-akan dia itu pemberi nasihat. Aku ini pemberi nasihat untuk kalian berdua. Kok kalian enggak nurut, kok ngayal gitu loh. Akhirnya termakan syubhat ini. Termakan apa? Rayuan iblis laknatullah alaihi. Faham ya, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa aqsama asyaitanu li Adam wa Hawa billah. Setan bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan menyebut nama Allah. Wallahi, contohnya itu. Demi Allah. Apa sumpahnya? Innahu mimman yansah lahuma fi masyuratihi alaihima bil akl min asyjarah wa huwa kadibun bidzalik. Bayangkan ini. Bahwasanya iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, bersumpah atas nama Allah, bahwasanya iblis itu termasuk orang yang memberikan nasihat. Dalam apa? Dalam hal tersebut, untuk apa? Memakan dari buah pohon tadi. Paham? Jadi dia termasuk yang menasehati mereka berdua. Sumpahnya gitu. Kami adalah pemberi nasihat kalian berdua. Mengenai apa? Berundingnya, musyawarahnya, memakan buah dari pohon tersebut. Wa huwa kadzibun bidzalik, padahal iblis bohong. Iblis dusta. Paham ya? Tapi ngakunya penasehat. Nah, ini yang bikin orang tersamarkan. Yang membuat Adam dan Hawa tersamarkan, kemudian apa? Terbawa bujukan rayuan iblis laknatullah alaih. Bentuknya apa? Pemberi nasihat. Inilah alul batil, alul bid'ah wadhalal. Kadangkala ketika ingin memasukkan syubhat mereka, kebatilan mereka, hizbiyah mereka di tengah-tengah ahlus sunnah, kadangkala bentuknya pemberi nasihat. Ana ini nasihatnya antum ya, akhi. Antum enggak dengar nasihat ana loh. Ana sudah berkali-kali berjumpa para ulama. Kami sudah duduk bertahun-tahun di Yaman, duduk bertahun-tahun di Saudi. Paham ya? Jadi bentuknya memberikan nasihat, paham ya? Padahal dia memasukkan syubhat itu banyak sekali seperti itu. Nah, ini lihat iblis luar biasa syubhatnya. Pertama, taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Kedua, bohong. Ketiga, bentuknya seakan-akan pemberi nasihat. Allahul musta'an. Naam. Al-makr wal khada' wal kadzib. Ini termasuk rukun arkan min arkan hizmiyah. Bikin makar, memutarbalikkan fakta, menipu, dusta. Naam. Sebagaimana diungkapkan Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i dengan semakna. Al-makr wal khada'. Nah, barakallahu fi, kemudian wal kadib. dusta, makar, naam, kemudian apa? Menipu. Lihat iblis ini, bikin makar, nipu, dusta, memutarbalikkan fakta. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala, kemudian yang berikutnya ayat yang ke-22. Fadallahuma bighurur, falamma dhaqa asyjarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asyjarah wa aqul lakuma inna asyaitana lakuma 'aduwwun mubin. Sudah terlanjur makan dari buah dari pohon tersebut, sudah terlanjur pula apa? Tersingkap auratnya. Kita lihat sini. Kemudian mulailah iblis mulai nekat mengarahkan mereka berdua dengan apa? Dengan bentuk penipuan. Diarahkan, dibimbing, tapi menipu gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua makan dari buah pohon tadi itu. Setelah makan, tersingkaplah semua auratnya. Bayangkan. Tersingkap semua auratnya. Akhirnya apa? Mulailah mereka berdua menutup auratnya dengan apa? Daun-daun yang ada di surga. Daun-daun surga. Akhirnya Allah Ta'ala memanggil mereka berdua. Alaman hakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Melarang dari apa? Melarang dari memakan buah pohon tersebut. Wa akullakuma, dan aku katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata untuk kalian berdua. Bayangkan. Sudah diingatkan di awal permulaan. Tapi yang namanya iblis laknatullah alaih, pandainya, liciknya dalam menipu, barakallahu fikum, dalam menebarkan syubhat dengan cara apa tadi? Pertama, mutarbalikkan fakta. Kedua, bohong. Ketiga, makar. Keempat apa tadi? Nah, bentuknya seakan-akan pemberi nasihat. Termakan syubhat Adam alaihissalam. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah fajarrahuma wa gharrahuma. Akhirnya beranilah iblis menipu mereka berdua dan apa, menenggelamkan mereka berdua dalam tipuannya. Fa akala min asyjarah allati nahahumullah an al-iqtirab minha. Akhirnya mereka berdua pun makan. Perhatikan ya, mereka berdua pun makan dari apa? Buah dari pohon tersebut yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua untuk makannya. Melarang untuk makannya dan melarang mendekatinya. Awal mula mendekati, dilarang mendekati. Karena apa? Karena kalau yang namanya mendekati sesuatu yang orang khawatir tertarik itu, kalau sudah mendekati khawatir makan, terbukti ini mendekati terkena rayuan bujukan syaitan akhirnya memakan. Nah, barakallahu fiik, diperhatikan. Akhirnya apa barakallahu fiik disebutkan di sini, falamma akala minha inkasyafat lahumu auratuhuma. Kemudian tatkala mereka berdua makan dari buah pohon tersebut, tersingkaplah aurat mereka berdua. Wazalama satarahumallahu bihi qablal mukhalafah. Dan hilanglah penutup yang Allah Ta'ala tutupkan kepada mereka berdua sebelum mereka menyelisih. Awal mulanya dikasih penutup auratnya. Tapi begitu melanggar, langsung tersingkap auratnya, bayangkan. Sehingga buru-buru apa? Menutupinya dengan daun-daun surga. Kita lihat sini. Fa'akhada yalzakon ba'da warakil jannah. Akhirnya mulailah mereka berdua menempelkan, saling menempelkan sebagian daun-daun surga. Ala auratihima. Di atas aurat mereka berdua. Tersingkap auratnya. Paham ya? Allahul musta'an. Wa nadahuma rabbuhuma jalla wa ala. Akhirnya Allah Ta'ala menyeru, memanggil mereka berdua, alam anhakuma 'anil akli min tilka syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk makan dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma, dan aku katakan kepada kalian berdua, innasyaitana lakuma 'aduwwun dhahirul 'adawah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nampak permusuhannya kepada kalian berdua. Ini bayangkan, sudah dinasihati. Tapi yang namanya syubhat barakallahu fiik, itu walaupun bagaimanapun sekuat apapun iman kita, syubhat hati-hati. Syubhat itu dipermisalkan para ulama karena ngerinya khattafah. As-subahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati kita bagaimana? Lemah. Bayangkan Adam alaihissalam, nabi. Nabi yang pertama, bapak daripada bapak semua manusia, Adam alaihissalam. Tapi coba bayangkan, syubhat dan juga bujukan rayuan iblis laknatullah alaih. Nah, barakallahu fikum, yang Ana barakallahu fikum, pertama mutarbalikan fakta, kemudian makar, menipu, kemudian menampakkan di hadapan Adam dan Hawa seakan-akan pemberi nasihat, bayangkan itu. Termakan syubhat. Allah musta'an, hati-hati barakallahu fikum, syubhat itu sangat ngeri sekali. Naam. Jadi orang sudah tahu itu jelas-jelas kafir, iblis kan kafir. Tapi karena membawa syubhat ini terpancing. Naam, kita lihat sini. Wa fi hadhil ayati dalilun ala anna kashfal aurah min adha'imil umur. Di dalam ayat yang mulia ini ada pendalilan bahwasannya menyingkap aurat termasuk perkara-perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar menyingkapkan aurat, membuka aurat. Paham ya? Wa annahu kana wa lam yazal mustahjanan fit tibar mustaqbahan fil uqul. Padahal waktu itu, di zaman waktu itu dan hingga sekarang ini pun terus-menerus apa? Secara tabiat itu termasuk perkara yang dianggap apa? Yang dianggap vulgar. Vulgar, tindakan yang tidak senonoh, tindakan yang tidak pantas, tindakan yang dianggap jelek secara akal. Paham ya? Nah, jadi mustahjanan itu tindakan yang semacam apa ya? Vulgar. Porno. Paham ya? Vulgar. Tindakan yang buka-bukaan secara tabiat. Naam, diingkari. Dan mustaqbahan, dan dianggap jelek fil uqul, secara akal, membuka aurat. Faham ya? Ini bayangkan. Syahidnya dalam ayat yang mulia ini barakallahu fik yang kita baca, kita ambil faedah. Pertama, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau harus kita taati. Di balik kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ada hambatan, halangan, gangguan, cobaan. Cobaan tersebut ada yang besar, ada yang kecil. Faham ya? Cobaan, gangguan tersebut bentuknya apa? Ada oknum-oknum yang menghalang-halangi kita untuk mengamalkan syariat tersebut. Di antaranya iblis laknatullah alaih. Tinggal kitanya bagaimana? Kalau iman kita kuat dan berupaya untuk menepis syubhat dengan ilmu yang kita miliki dan ilmu yang kita pelajari, insyaallah bismillah selamat. Paham ya? Itu pun tidak menjamin. Adam alaihissalam nabi, abul bashar, bapaknya semua manusia, itu pun bisa terseret dengan apa? Dengan bujukan rayuan iblis laknatullah alaih. Karena apa? Bentuknya pertama membuat makar, bentuknya seakan-akan apa? Seakan-akan yang batil dipoles menjadi hak. Bayangkan itu. Nah, makar, penipuan, kedustaan, taklibul haqa'id, memutarbalikkan fakta. Kemudian terakhir, kami ini pemberi nasihat untuk kalian. Bayangkan itu. Ana itu nasihatnya antum ya akhi. Antum dinasihati ngayal. Gayanya gitu. Akhirnya terpancing. Paya terbawa rayuan dan bujukan tadi itu. Allah musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus senantiasa waspada dengan rayuan bujukan syaitan yang terkutuk. Nabi aja dengan seizin Allah bisa tergoda. Apalagi kita yang bukan nabi, harus senantiasa waspada. Syubhat hanya bisa ditepis dengan seizin Allah taala dengan apa? Syubhat ilmu. Syahwat dengan as-sabar, kesabaran. Nah, barakallahu fiik. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau senantiasa mengajarkan doa yang sering diulang-ulang. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita apa, enggak tahu. Hati manusia mudah berbolak-balik. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kekokohan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna apa? Ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak itu hak, dan berilah kami karunia agar bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami karunia agar bisa menjauhinya. Bayangkan. Nah, hati manusia lemah. As-subahu khattafah wal qulubu dha'ifah. Itu semacam kaedah untuk kita waspada, berhati-hati. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati manusia itu sangat lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum bima yuhibbuhu Allah wa yardah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yusabbitana wa iyyakum ala kitabus sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.